Hidup ini tanpa dirimu, ku hanya mencintai kamu, ku hanya memiliki kamu. Aku setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati. Selalu memimpikan kamu, ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati. Aku rindu setengah mati kepadamu, sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah mati. Aku rindu.